كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ini dalil akan rububiyah dan ilahiyah Allah. Wad-dalilu qawluhu ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah. Wad-dalilu qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-laylu wal-naharu wal-shamsu wal-qamaru. La tasjudu lis-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Maka wamin, perhatikan minnya di sini, maka bukan keseluruhan, tapi min itu tabi'id, sebagian. Maka bukan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam matahari dan bulan, siang malam bukan, tetapi di antara. Ya, minnya itu li tabi'id. Ya. Maknanya tanda-tanda kekuasaan Allah banyak di antaranya matahari dan bulan. Kenapa dikhususkan dengan siang, malam, matahari, bulan? Ya. Kenapa demikian dibandingkan dengan makhluk yang lainnya? Karena empat ini dia tidak sabit. Dia tidak tetap. Pasti bergantian. Dia enggak mustaqarrah. Ya. Dia enggak mustaqir. Dia enggak sabitah. Bahkan dia bergerak, muta'aq, ya, dia siang malam ya ta'aqoban, matahari bulan ya ta'aqoban, silih berganti. Nah, kalau matahari bulan yang besar yang memberikan manfaat siang malam yang mengagumkan, memberikan manfaat, dia adalah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, wala tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud beribadah kepada matahari bulan. Wasjudu lillah, sujudlah kalian pada Allah. Alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan semuanya. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Matahari, bulan, siang, malam yang memberikan manfaat saja kita tidak boleh beribadah kepadanya. Apalagi kepada selain matahari dan bulan. Yang manfaatnya sedikit. Maka kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita baca syarahnya. Paris, sambil lihat jangan bengong. Ya. Sambil lihat jangan bengong. Nah, ambil cari nanti bukunya. Nah, fadal. Dibaca di sini. Ya, mana Dimas masih sakit? Masyaallah. Ya. Albar baca. Udah lama Albar enggak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر والشمس الكوكب العظيم الذي يضيء الكون سراجا وهاجا كما قال تعالى وجعلنا سراجا وهاجا والقمر نور يضيء الليل ويضيء الطريق للناس ومن مصالحهما أيضا إصلاح الكون بأشجاره وثماره وبحاره فلو اكتفت الشمس عن الكون لتضرر الكون لا تضرر الكون وفسدت كثير من معايش الناس ومصالحهم ولو اختفى القمر كذلك القمر أيضا فيه منافع للثمار والأشجار ومع ما فيه أيضا من معرفة الحساب قال تعالى والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب قال وقال تعالى يسألونك عن الأهلة kul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj fa fil ahillati maslahatun li ma'rifati al-mawaqiti wal ajali ajalud duyuni jama' dari dain ajalud duyuni wa ajalud idalilin nisa'i wa mawaqitu ibadati was-siyami wal hajj kulluha tu'rafu bil hisabi al mabni ala hadain nairaini asy-syamsi wal qamari fal hisabu asy-syamsiyyu wal hisabu wal qamariyyu fihi min masalihu lil khalqi ajma'in. Naam. Faqala al-musannif faqala asy-syarih rahimahullah ta'ala hadza dalilun. Nah, ini terkait komentar Syekh Al-Fauzan dari ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ala rububiyyatihi wa ilahiyyatihi. Maka ini adalah dalil akan rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dalil bahwasanya semuanya adalah makhluk Allah. Dalil bahwasanya Allah lah yang mengatur semuanya. Dan dalil bahwasanya Allah lah yang berhak diibadahi. Yang semua peribadatan kepada selain Allah adalah peribadatan yang batil. Ya. Kemudian dalil firman Allah wa min ayatihi di antara tanda-tanda kekuasaannya al-lailu wan nahar malam siang wasyamsu wal qamar ya siang kemudian matahari dan bulan asyamsu wal qamar ya matahari bulan asyams qalqab al-azim matahari adalah dia adalah salah satu bintang yang azim yang besar alladhi yudhi'u al-kauna yang dia menyinari alam semesta ini sirajan wahaja sirajan dengan pelita yang wahaja dan terang sebagaimana Allah Ta'ala berfirman waja'alna sirajan wahaja dan kami jadikan matahari itu ya, sebagai pelita yang terang wal qamar nurun dia ada cahaya yudhi'ul laila yang dia menyinari malam yudhi'ut tariqan linnas menyinari jalan bagi manusia di malam hari. Ya. Wa min masalihi ma aidan di antara maslahat keduanya adalah islahul qauni bi asjarihi wa simarihi wa biharihi. Ya. Maka di antara kemaslahatannya keduanya ini memberikan maslahat kepada alam semesta ini dengan ya pepohonannya, buah-buahannya, lautannya. Ah ini. Maka buah-buahan, sayur-sayuran maka dia menjadi segar, panen karena malam hari dicahayai oleh bulan, siang hari dicahayai oleh matahari. Walau ikhtafat, nah kalau di buku aneh nih, langsung berhenti ada paragraf baru di bawah. Siapa yang sama kayak buku saya? Antum ya? Ya, berhenti isinya. Nah, ini kalau dibaca berhenti bingung antum. Soalnya langsung di bawahnya ada kalimat. Nah, ini aslinya ke bawah, ya. Falau ikhtafat asyamsu, nah seandainya matahari hilang, tersembunyi anil kauni dari alam semesta ini, la tadarrara al-kaun, maka ya alam semesta ini akan ya mendapatkan bahaya besar, rusak. Wa fasadat, rusak. Katsirun min ma'ayishin nas, ya banyak dari kehidupan manusia wa masalihihim dan berbagai kemaslahatan mereka. Walau ikhtafa al-qamar kadzalik, demikian pula seandainya bulan itu hilang. Tersembunyi dia. Ya, al-qamaru aidan fihi manafi'u lin-nasi wal asjar. Ya, qamar bulan juga memberikan berbagai manfaat untuk buah, pepohonan. Ma'a fihi aidan min ma'rifatil hisab. Ya, dan juga dengan adanya bulan maka akan diketahui hisab. Ya. Hisab. Yaitu perhitungan tanggal. Ya. Perhitungan tanggal waktu. Nah. Wal qamar Allah Ta'ala berfirman. Wal qamara nuran qaddarna qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ya. Dan bulan yang bercahaya dan bulan yang bercahaya yang kami telah yang Allah telah menetapkannya sebagai manazil, manzilah-manzilah, tempat-tempat perjalanan, agar kalian mengetahui jumlah tahun dan hisabnya. Ya. Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepada engkau ya, tentang bulan. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, katakanlah itulah waktu-waktu bagi manusia ya, dan untuk haji. Fabil ahillah, maka di dalam bulan maslahat tuh terdapat maslahat lima arifatil mawaqiti wal ajal, untuk mengetahui berbagai waktu dan ajal, ketentuan hutang, bayar tempo, duyun, ketentuan iddah, iddah di nisa, iddah wanita yang dicerai, wanita yang khulu, wanita yang ditinggal mati suami, iddahnya ketahuan. Wa mawaqitul ibadah, ya, dan waktu-waktu ibadah, waktu puasa haji, kulluhat semuanya tu'rafu, diketahui bil hisab, dengan hisab yang mabni ala hadaini annahya, yang dibangun di atas dua ya, dua cahaya ini, matahari bulan. Maka hisab syams, hisabnya matahari dan hisabnya bulan, di dalamnya terdapat berbagai maslahat bagi makhluk ajma'in semuanya. Ya. Nah, walaupun demikian dia terdapat maslahat, namun Allah perintahkan ya, wala tasjudu lisyamsi wal qamar. Ya, jangan kalian beribadah sujud kepada matahari dan bulan. Dia memberikan manfaat, tapi matahari bulan enggak, tetap hilang. Ada lagi, hilang lagi. Nah. Terus, fadal. Saiful, baca Saiful. Kalau jamak mulhaq mudzakkar salimnya ra'nya fathah. Al-ard aradun. Ya, aradin. Ini jamak mulhaq mudzakkar salim. Maka ra'nya fathah, aradun. Wal aradina laha sakkanun wa ammarun. Ma fi samawati min al-kawakib wal aflaki wal syamsi wal qamari. Wama fil ardi minal makhlukati minad dawabi biltilafi anwa'iha wa minal jibali wal asyari wal ahjari wa minal ma'adini wa minal bihari hadihi min ayatullahi min ayatillahi azza wa jalla al ayatul kauniyatu allati tura wa tushahada wa tushahadu. Terus Qala rahimahullah, wa dalilu qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-laylu wa naharu wa syamsu wal qamaru la tasjudu li syamsi wa la li qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Min ayatihi al-laylu ya'ni min alamatihi ad-dalati ala rububiyyati wa qudratihi wa istihqaqihi lil ibadati duna siwahu. Al-laylu alladhi yudhlimu wa naharu alladhi yudhimu al-qawna kullahu. Hadha min ajaibi ayatillahi azza wa jalla. Nah. Maka di antara tanda-tanda makhluk Allah adalah as-samawat as-sabah, langit yang tujuh. Allah Ta'ala berfirman, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardh mislahunna. Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi semuanya semisalnya. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit. Tibaq, 7 tingkatan. Yaitu maksudnya apa? Ba'duha fawqa ba'din, sebagiannya di atas sebagian yang lain. Langit dunia summa tadi dan summa lati taliha ila sabiati. Langit dunia kemudian setelahnya sampai ke langit ke 7. Wa fawqal jami'i arsyur rahman. Di atas itu semua adalah arsy-Nya Allah yang Maha Rahman. Wal araduna sab'un. Bumi itu juga 7 lapis sebagaimana Allah firmankan. Wa minal ardi mislahunna. Dan bumi sama seperti penciptaan langit, 7 lapis juga. Fahiyya sab'u tibaqin aidan. Ya, 7 lapis juga. Wa kullu tabaqatin min tabaqatis samawati sab' wal ardina laha sakkanu wa umma. Maka masing-masing tingkatan dari berbagai tingkatan langit dan bumi, ya, dia memiliki tempat tinggal bangunan. Ya, ma fi samawati min al khawakib wal aflaki asy-syams wal qamar. Tidaklah ada di antara di langit, tidaklah langit yang merupakan bagian dari bintang-bintang dan aflak. Aflak apa ya? Planet-planet. Aflak itu apa? Planet-planet ya. Ya, semacam itulah. Galaksi. Galaksi itu apa? Galaksi. Galaksi dekat Caman. Nah, ya gitu. Matahari dan bulan. Ya. Dan di dalam bumi dan dia merupakan bagian dari makhluk minad dawab bi ikhtilafi anwa'iha. Dan juga di antara dawab hewan-hewan dengan berbagai jenisnya yang berbeda-beda. Ya, dan juga jibal. Ya, gunung-gunung, asjar, pepohonan, ahjar, bebatuan, ma'adin, barang tambang, bihar, lautan. Ini semuanya tidaklah ini melainkan adalah ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Yaitu ayat kauniyah. Ya, allati tutura wa tusyahad, yang dilihat, disaksikan. Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi al-laylu. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam. Ya, ini min alamati. Yaitu di antara tanda-tandanya adalah ala rububiyyati wa qudratihi wa istiqaqihi bil ibadati duna siwa. Ya, dan kemahakuasaannya dan ke dan berhaknya dia Allah. Ya, layaknya Allah untuk diibadahi bukan kepada selainnya. Malam alladhi yudlim, yang membuat gelap. An-nahar alladhi yudhi'ul kauna, siang yang menerangi alam semesta ini semua. Hadza min ajaibi ayatillah. Ini di antara ya, tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat mengagumkan. Nah, terus baca fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladzi yaj'alul qawna. Famanil ladzi yaj'alul qawna kullahu muslimat fi ahli wahidin. Summa yaj'alul qawna kullahu mubi'an fi ahli wahidin. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Lawi istama al-khalqu ala an yudhi'u bu'atan min al-ardi mastata'u an yudhi'u illa bu'atan mahdudatan. Law ja'u bimaka'inil kahrobai kahrobai allati fid dunya kullaha tak tahu kita dari mana. Lau ja'u bimaka ini kahroba allati fid dunya, ya, kulluha taukid dari mana? Ja'u wa huwa wasita. Terus kulluha la tudiru illa juz'an mahdudan min al-ardi. Amma syamsu wal qamaru fa huma tudi'ani al-ardu. Al-ardu kullaha. Al-lailu wan naharu yata'aqabani was syamsu wal qamaru kadzalika. Qala ta'ala la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Hadza ibtalun lisyirki. La tasjudu lilmakhluqati li'anna min a'dhami al-makhluqati as-samawati wal qamaru. As-syamsu wal qamaru. Wa li'anna al-musyrikina kanu ya'buduna as-syamsa wa yasjuduna laha. Waminhum man ya'budu al-qamara wal kawakiba mislu qawmi Ibrahim. Ya bannuna laha hayakila. Maf'ul dari ya bannun. Hayakila ala suratil kawakib wa yabununa. Fa qawluhu ta'ala la tasjudu lisyamsi. As-sujudu maknahu wad'ul jabhati alal ardi wudu'an lil ma'budi. Wa huwa a'dhamu anwa'i ibadati. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidu. Nah. Famanil ladzi yaj'alu qawla kullahu mudian fi anin fi waqtin. Maka siapakah yang menjadikan alam semesta ini semuanya menjadi gelap di waktu yang sama, di satu waktu, kemudian menjadikan alam semesta ini bercahaya semua di satu waktu? Dialah Allah. Walau ijtama'al khalqu, seandainya semua makhluk berkumpul, berkonsensus untuk memberikan cahaya kepada buq'ah. Buq'ah mufrad dari biqa', tempat, ya, sebuah tempat minal ardi, di bumi ini. Mastata'u ayyudiyu illa buq'atan mahdudatan. Mereka tidak akan sanggup untuk memberikan cahaya kepada tempat tersebut kecuali tempat yang sudah dibatasi. Ini kayak lampu ini. Dibatasi space-nya berapa meter. Kalau kita matikan lampu yang lain, enggak seberapa terangnya. Begitu ya. Nah. Ya, walau jauh bimaka inil kahrubah. Ya, walaupun mereka mendatangkan tempat-tempat listrik, ya, peralatan-peralatan listrik, ya, yang ada di dunia, semua itu tidak akan sanggup memberikan cahaya ila juz'an mahdudan minal ard, kecuali sebagian tempat yang terbatas saja di bumi ini. Adapun matahari, bulan, keduanya memberikan cahaya kepada bumi, kullaha, semuanya. Matahari, bulan, ya ta'aqban, silih berganti. Mata, kemudian wasyams wal qamar, al-lailu wan nahar, siang malam silih berganti. Wasyams wal qamar kadzalik, demikian pula dengan siang malam. Ya, matahari, bulan juga demikian. Allah Ta'ala berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillah, sujudlah kepada Allah alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sujudlah kepada keduanya jika kalian, ya, benar-benar beribadah padanya. Ada ibtalun lisyirk, maka ini adalah pembatalan terhadap praktek kesyirikan. La tasjudu lil makhluqat, jangan kalian sujud kepada para makhluk. Li'anna min a'dhamil makhluqati asy-syamsu wal qamar. Di antara makhluk yang paling besar adalah matahari dan bulan. Wa li'anna al-musyrikin, karena orang-orang musyrikin kanu ya'buduna asy-syamsa wa yasjuduna laha. Mereka beribadah kepada matahari dan mereka menyembah, sujud kepadanya. Oleh karena itulah kita dilarang oleh Nabi SAW untuk sholat ketika matahari sudah menguning di sore hari. Kenapa demikian? Karena saat itulah muncul qarnus syaitan, tanduk setan, dan musyrikin yasjuduna laha. pada saat itu musyrikin sujud kepadanya. Ya. Wa minhum man ya'buduna al-qamar wal kawakib. Di antara mereka ada yang menyembah bulan, bintang-bintang, semisal kaumnya Ibrahim yang yabnun. Ya, yang mereka membangun untuk bintang-bintang tadi, hayakil, jamak dari haikal. Kuil, candi, kuil-kuil. Ala suratil kawakib, dalam bentuk bintang-bintang. Wa ya'budunaha, dan mereka beribadah padanya. Dan firman Allah, la tasjudu lisyams, jangan kalian sujud kepada matahari. Sujud ma'nahu wad'ul jabahah, meletakkan jabahah. Ini jabahah, apa bahasa kitanya? Jidat. Hah? Ekening ya, jidat. Jidat bahasa Indonesia bukan? Hah? Jenong. Jidatnya. Ya. Yang mananya sujud adalah meletakkan keningnya alal ard, di atas tanah, khudu'an, dalam rangka tunduk khudu', ya, lil ma'bud, kepada zat yang diibadahi, yang disembah. Wa huwa a'dhamu anwa'il ibadah, dan dia adalah di antara jenis ibadah yang paling agung. Wa Rasulullah SAW yaqul, dan Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Akrab, saat-saat yang paling dekat antara hamba dan Rabb-nya ialah ketika sang hamba sedang sujud. Nah, yang ini belum ya? Baik, pardon. Harga. Baca harga. Hah? As-sujud itu khobar. Hampir aja tu. Illallah. Mutasarrafun fiha. Wa hal tasjudu li makhluqin ajizin, enggak ada ajizinnya. Ajizin. Ah, kok enggak dibaca? Misluka ajizin, misluka. Hada la yajuz. Aina dhahabat al-uqul. As-sujudu innama yastahiqquhu al-khaliqu subhanahu wa ta'ala alladhi la yu'jizuhu shay'un. As-sujudu haqqun lillahi azza wa jalla wa laysa haqqan lil makhluqi mahma kana hadha al-makhluqu min al-adami wa al-kibri min al-idami Kibari. Nah, kibari, kalau kibir sombong, kibari. Fa'innahu makhlukun da'ifun mudabbarun. Mudabbarun, mudabbir Allah dong. Mudabbarun, mutasarrafun fihi. La tasjudu isyamsi wala lilqamari. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahun na'imukum iyyahu ta'budun. Ya, perhatikan ya. Isim fa'il, isim maf'ul. Mudabbar, makhluk. Mudabbir, Allah yang mengatur, kita diatur. Baik. Dari mana tadi arga bacanya? Fa'adhamu anwa'il ibadati as-sujudu. Ya. Yang namanya khobar, itu tidak ada kelaziman mesti nakirah. Khobar mubtada boleh, ma'rifah boleh enggak? Boleh. Ismi Zaidun. Udah. Ma'rifah. Walaupun datangnya seringnya dalam bentuk nakir, tapi enggak mesti. Makanya di sini as-sujud khobar. Ya. Fa'adhamu anwa'il ibadati as-sujudu. As-sujudu. Maka diantara ya, ibadah yang paling agung afan, a'adhamu anwa'il ibadah, ibadah yang paling agung ialah sujud alal ardh, di atas tanah. Li'anna wajhaka alladhi huwa a'azzu syai'in indaka, karena wajah Anda itulah sesuatu yang paling mulia yang ada pada Anda. Iya enggak? Yang paling mulia di mana sih di antara tubuh kita? Jempol kaki apa wajah? Hah? Wajah. Iya enggak? Makanya antum berhiasnya itu, kalau mau apa berhiasnya apa? Wajah kan? Bukan jempol kaki yang diperhatiin kan? Iya enggak? Iya. Nanti antum misalnya nador nih, yang antum ya, perhatikan jempol kaki apa muka antum? Ya dia muka gitu nih. Nah. Lama purkon kalau ngomong gitu purkon sensitif purkon. Masih lama ya. Purkon masih berapa tahun lagi? 15 tahun lagi lah ya. Mana lagi tadi? Ya. Wadok tahu Anda letakkan wajah Anda tadi lillah untuk Allah. Alalah Anda letakkan di tanah, di tempat yang paling rendah. Habis itu kita memuji subhanallah, maha suci Allah yang maha tinggi. Kita yang paling, kita di bawah rendah, kita memuji Allah. Kita letakkan tuh wajah kita di tanah. Tanah tempat yang paling rendah. Kalau letakkan di meja masih mending, ini letakkan di tanah. Maka ini ibadah yang paling tinggi. Maka enggak boleh sujud ya kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Ya, barakallahu fikum. Mana berikutnya? Ya, ta'abbudan lillah wa tadhallulan baina yadayhi. Itu dalam rangka Anda beribadah padanya, merendahkan diri di hadapannya. Hadza huwa sujud al-haqiqi, inilah sujud hakiki. Allah wala taliku at-ta'abbudu bihi illa lillah. Yang tidak layak memberikan ibadah dengan sujud tadi kecuali hanya kepada Allah. Wa amma sujudu syams, adapun sujud afwan li syamsi, adapun sujud kepada matahari, bulan, maka itu berarti sujud kepada makhluk yang la yastahik. Ya, antum enggak ada ya? Ada enggak? Ya, yang tidak layak untuk diberikan sujud. Malayajus, maka tidak diperkenankan sujud kepada makhluk. Ya, makhluk itu adalah enam sujud itu kepada khalikil makhluk, kepada sang pencipta makhluk. Adapun makhluk, maka dia seperti Anda. Makhlukatun mudabbaratun, makhluk yang diatur, ya, yang dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda mau sujud kepada makhluk yang dhaif, yang lemah, yang ajis sama seperti Anda? Ya, ini enggak boleh. Aina dhahabat al-uqulu? Mana perginya akal? Kok bisa kita mau sujud kepada makhluk yang rendah? Sujud itu yastahiquhu al-khaliqu, hanya Allah yang khaliq subhanahu wa taala yang berhak untuk dijadikan tempat sujud. Ya, alladzi la yujizuhu bi syai'un, yang sesuatu apapun tidak dapat mengalahkannya. Maka sujud adalah hak Allah, bukan hak makhluk. Ya, bagaimanapun keadaan makhluk tadi, apakah agungnya dia, besarnya dia, maka dia makhluk dhaif, diatur, dikendalikan. Allah taala berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar, dan kalian sujud pada matahari dan bulan, wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Namun sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan ya jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Nah, berikutnya tafadhal. Nah, nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala syari billah taala alla na'budu illallah wa iza sajadtum lahu. Mana antum? Fal wajibu udah alla na'budu illallah illallah. Terus fa idza sajadtum lahu wa sajadtum li ghairihi fa innakum la takununa ajibina lillahi Al-ibadata as-sahihata. Al-ibadata as-sahihata. Wa ta'budunahu ma'asyirki wa syirku. Apa irobnya al-ibadah? Hah? Ma'ful mutlaq mana amilnya? Hah? Abidina. Dalam kalian la. Dia adalah maf'ul dari abidin. Ya. Kalian beribadah. Oh iya, boleh maf'ul mutlak. Itu kan peribadatan yang benar. Oh, maf'ul mutlak. Terus makanya dia mansub. Terus balta budunahu ma'asyirki wasyirku yufsidu al-ibadata. Ini cukup dulu. Nanti kematan berikutnya. Nanti tanggung ya. Maka yang wajib adalah Allah ta'budu illa Allah. Ya. Maka janganlah engkau beribadah kecuali hanya pada Allah. Maka jika anda sujud pada Allah dan sujud kepada selain Allah, maka berarti anda telah fa innakum la takununa abidin lillah. Maka anda bukanlah, maka kalian bukanlah orang-orang yang beribadah pada Allah dengan peribadatan yang benar. Bal ta'budunahu ma'asyirki, bahkan kalian beribadah banyak kepadanya disertai dengan kesyirikan, dan kesyirikan yufsidul ibadah, merusak ibadah. Lain asyrakta la yahbatanna amalu. Seandainya engkau berbuat kesyirikan, akan terhapus amalanmu. Orang musyrik itu beribadah pada Allah, Allah nafikan dua kali di surah Al-Kafirun. Ya, wala antum abiduna ma'abud. Kalian enggak beribadah kepada apa yang aku sembah, padahal selama ini beribadah. Nah, dinafikan. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa qawluhu ta'ala inna rabbakum Allahu alladhi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsh yughshil layla an-nahara yatlubuhu hasisan wash-shamsu wal-qamar wan-nujumu musakhkharatun bi-amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul 'alamin. Ya, Syekh membawakan ayat firman Allah, inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Lihat ini, diingatkan ini tentang rububiyah Allah, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam waktu 6 hari, kemudian dia beristiwa di atas arsy. Dia menutupi malamnya, malam siang, yang yatlubuhu hasisa, yang kemudian mengikutinya dengan cepat. Ya, dia juga menutupi matahari dengan bulan, bintang-bintang yang musakhkharatin, yang ditundukkan di amrih dengan perintah Allah. Ketahuilah milik Allah lah al-khalqu, penciptaan dan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Nah, lanjut lagi nugraha. Inna harfu taukidin wa nasbin. Terus wahiyya Mauti'atun bilqasami yuqaddiru qablaha qasamun takdiruhu wallahi rabbakum ya bijawabi qasamin muqaddarin ay khalaqakum wa murabbikum Hadithan ma'a anna hadhihi al-ayata tutsla lailan wa nahara bala ahada aradha fiha wa antum aradha fiha. Bagusnya dia mutaaddi ya, aradha itu bagus. Terus wala yastati'u an yu'aridha abadan, enggak ada an yu'aridha. Baik. Ya. Dari mana tadi? Inna rabbakumullahu. Inna itu harfu taukid, menegaskan. Wa nasbin, menasabkan isimnya. Tarsibul isma wa tarfa'ul khabar. Ya mautiah, mautiah itu maudi'. Ya, tempat dil qasam. Yuqaddaru qablaha qasam. Ada sumpah yang ditakdirkan sebelumnya. Takdirnya wallahi inna rabbakum. Inna rabbakum itu fahiya fi jawabi qasamin muqaddarin. Dia sebagai jawab qasam yang ditakdirkan. Inna rabbakum ay khalaqakum wa mudabbiru wa murabbiyakum. Yang menciptakan kalian, yang telah mentarbiyah kalian. Mentarbiyah kemarin apa? Memberikan rezeki, menyelamatkan dari berbagai bencana dan seterusnya, bin ni'ami dengan berbagai nikmat. Allah la ghairu. Ya, yang tidak ada selainnya. Kemudian Syekh menyebutkan dalil atas hal ini, maka beliau membawakan firman Allah, alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Maka inilah burhan akan rububiyah Allah, bukti akan rububiyah Allah bahwa Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Tidak ada seorang pun yang menciptakan sedikit pun pada langit dan bumi. Tidak ada seorang pun yang menolong Allah dalam penciptaan tersebut. Bahkan Allah munfarid, dia bersendirian, maha esa bi khalqihi, dalam penciptaannya. Ya, khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit-langit dan bumi. Apakah ada dari kalangan musyrikin atau orang-orang mulhid yang menentang hal ini? Dan dia menyatakan ma khalaqallahu samawati wal ardha, Allah tidak menciptakan langit-langit dan bumi. Nah, apakah ada kayak gini? Alladzi khalaqaha huwa fulan, yang menciptakannya si fulan, atau ana alladzi khalaqtuha, sayalah yang menciptakannya, atau khalaqaha as-sanamu al fulani, atau yang menciptakannya berhala si fulan itu. Ma qala hadza ahadun minal alam, tidak ada seorang pun yang mengucapkan hal ini di alam ini, qadiman wa hadisan, dahulu dan sekarang. Ma anna hadhil ayat ayata, padahal ayat-ayat ini itu telah dibaca lailan wa nahara, siang malam. Wala ahada aradaha, tidak ada seorang pun yang menentangnya, dan tidak ada seorang pun yang menentangnya abada, selama-lamanya. Nah, berikutnya siapa? Di jam berapa ini? Sampai jam 11 deh. Ya, sampai 11. Ya, behar. Ilah hadratin wa khuliqa takamala fihi khalqul makhluqati wa khuliqa fihi wa udkhila jannata. Naibul fa'ilnya dhamir mustatir huwa Adam. Terus apa? Ini Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala syarih hafizahullahu ta'ala. Summa istawa 'ala al-'arsy. Alfu adlu wa tarqibin. Ai anastiwa'uhu 'ala al-'arsy. Anastiwa'uhu 'ala al-'arsy ja'a ba'da khalqis samawati wal ardh. لأنه من صفات الأفعال التي يفعلها الله متى شاء ومعنى معنى في الماضي ومعنى استوى ومعنى استوى ارتفع على الأرش هو سبق المخلوقات وهو في الضوء السرير وهو سرير Zu kawaima. Tahmiruhu al-malaikatu wa huwa akbarul makhluqati wa a'lal makhluqati. Al-istiwa'u sifatun min sifatillahi al-fi'liyati kama yaliku bi jalali subhanahu wa ta'ala. Laisa kastiwa'il makhluqi alal makhluqi wa laisa huwa bihajatin ilal arsy. لأنه هو الذي يمسك الأرش وغيره. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالأرش محتاج إلى الله عز وجل لأنه مخلوق والله غني عن الأرش وغيره. Lakinnahu istawa alaihi lihikmatin ya'lamuha subhanahu wa ta'ala. Wal istiwa'u lawkun minal ulwi. Lakinnal ulwa sifatu zatin wa ammal istiwa. Ulu itu wawnya apa? Perokat enggak? Ulu kan ala ya'lu. Ah, masdarnya ulu, uluwan. Maka disebut uluwan kabira. Maka berharokat. Ya. Lakinnal uluwa. Ayo. Wa ammal istiwa'u fa huwa sifatu fi'lin. يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى. حسب. سفيان. يكسي الليل والنهار. يكسي النهار والنهار. يكسي الليل والنهار. بنن. Oh ada bin. Ya, antum baca isyarahnya apa matan? Oh ya. Yuksi layla binahari wa yugatti marfu bi dhamma muqaddara. Jangan yugatti ya. Wa yugatti naharu bil layli fa bainama tarawna al kawna mubian yugatihi layla fa fayusbihu muzliman. Antum apa? Fa'idhal laylu yugatlihi. Ada apa lagi? Anda berhenti di situ, antum? Enggak ada itu. Ah, ya, terus? Wal-laylu yugatihan naharu. Wal-laylu yugatihi an-naharu. An-naharu fayusbihu mudian. Yatubu hadithan. Ya'ti hadha ba'dat. Hadha mubasyaratan. Mubasyaratan. Ada mubah syaratan wala yata'akhiran. Hah? Apaan? Wala yata'akhiru. Wala yata'akhiru. Fa'idha adbarun layla. Laylu fa'il. Fa'idha adbarun laylu ja'an naharu. Wa'idha adbarun naharu ja'an laylu mubah syaratan la yata'akhiru. Ada an hada wa hada min kamali qudratihi azza wa jalla la yaftaru la yu'la yafturu la yafturu la yafturu fatara yafturu futur. Maka antum sering dengar kalimat futur dari fatara yafturu. La yafturu la yafturu la yafturu ada an hada. Naam. Wa syamsu yal kawkabu al-azimu al-ma'rufu wal-qamaru kadhalika kawkabu min al-kawaki kawkabun kadhalika kawkabun min al-kawkabi as-sab'ati min al-kawakibi min al-kawakibi as-sab'ati sayyarati fa kullu minhuma yajri wa yaduru wa yaduru ala al-ardi wal ardu sabitatun mustaqirratun wal ardu sabitatun mustaqirratun mustaqirratun ja'alaha qararan qararan ay qaratul ay qaratul sabitatun ay qaratun sabitatun ay qaratu sabitatun sabitatun sabitatun fi masalihil ibadi syamsu wasa'irul akhlaqi tadulu 'alaiha. Cukup. Dari mana tadi yang belum diterjemahin banyak ya? Hah? Dari sitati ayam ya? Ya. Sitati ayam. Maka makhluk-makhluk ini semuanya yang agung ini Allah yang menciptakannya dalam waktu 6 hari. Ya, yaitu Allah yang dialah yang qadir, yang maha mampu untuk menciptakannya. Fi lahdatin dalam satu saat aja. Namun Allah menciptakannya 6 hari, kenapa? Li hikmatin, karena adanya hikmah yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Dan 6 hari awalnya diawali pada hari Ahad dan akhirnya diakhiri pada hari Jumat. Dan pada hari Jumat takamalul khalqu, sempurnalah penciptaan. Oleh karena itu, jadilah hari Jumat adalah hari yang paling agung ya di antara hari-hari pada sepekan. Dan hari Jumat adalah sayyidul ayyam. Penghulunya hari. Dan dia adalah hari Id pekanan. Dan dia adalah hari yang paling afdal. Rasulullah SAW bersabda, khairu yaumin tala'at fihi asyamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Karena pada hari Jumat sempurnalah penciptaan makhluk-makhluk semua langit bumi. Diciptakan Adam pada hari Jumat, dimasukkan ke surga pada hari Jumat, dikeluarkan, diturunkan dari surga pada hari Jumat. Pada hari Jumat juga takumu sa'atu, tegaklah hari kiamat. Ya, semuanya itu terjadi pada hari Jumat yang dia adalah seutama-utama hari. Ya. Wa huwa akhiru ayyamil khalqi al ya, dan itulah hari terakhir penciptaan makhluk bumi, langit dan apa yang ada di keduanya. Kemudian summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas ars. Summa, summa itu harfu atfin, huruf atof. Wa tartib, berarti tartib. Artinya apa? Setelah Allah ciptakan Allah ciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, summa baru kemudian Allah beristiwa di atas ars. Ars Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, bahkan sebelum Allah ciptakan kolam. Namun Allah belum beristiwa di atas ars. Setelah Allah ciptakan langit dan bumi, baru Allah beristiwa di atas ars. Nah, yaitu maknanya apa? Ai annastiwa'ahu 'alal ars ja'a ba'da khalqi samawati wal ard. Yaitu istiwanya Allah di atas ars itu terjadi setelah penciptaan langit dan bumi. Karena ars, karena istiwa adalah di antara sifat-sifat af'al. Ya, allati yaf'aluha, yang Allah melakukannya. Mata syaa, kapan saja Allah kehendaki. Makna istawa, irtafa'a, wa'ala, naik tinggi. Ars saqful makhlukat. Ars itulah atap seluruh makhluk. Ya. Nah, ars secara bahasa adalah sarir, dipan. Ya. Dzu qawaim, ini kalau secara bahasa, yang memiliki tiang-tiang. Yang dibawa oleh para malaikat. Wa huwa a'zamul makhluqati, dan dia adalah makhluk yang paling agung. Wa a'lal makhluqat, makhluk yang paling besar dan yang paling tinggi. Istiwa sifat, di antara sifat-sifat fi'liyah. Paham ya, sifat fi'liyah dengan sifat dzatiyah ya. Kalau sifat dzatiyah, sifat yang senantiasa melekat pada Allah. Kalau fi'liyah, tidak. Kapan saja Allah kehendaki, terkait dengan masyiah atau iradah, kehendak Allah. Kapan saja Allah kehendaki, Allah bersifat dengannya. Kapan saja Allah tinggalkan, Allah tidak bersifat dengannya. Nah, ya, kama yaliku bi jalalihi, sebagaimana yang layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan istiwanya Allah tidak seperti istiwanya makhluk, di atas makhluk. Dan Allah enggak butuh kepada arsy. Bahkan Allah lah yang menahan arsy supaya arsy tidak jatuh maupun melahan yang lainnya. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah lah yang menahan langit-langit dan bumi agar tidak lenyap. Wa in zalata, seandainya keduanya lenyap. In amsakahuma min ahadin ya man ya min ba'di, maka tidak ada yang menahan keduanya siapapun setelahnya. Maka arslah yang membutuhkan Allah karena dia makhluk. Allah tidak butuh kepada ars dan kepada selainnya. Namun Allah beristiwa di atas ars, di atasnya li hikmatin, karena ada hikmah yang Allah ketahui. Maka istiwa ada di antara jenis dari ulu, sifat tinggi. Ya, lakinal ulu, namun ulu itulah sifat zatin, sifat zatiyah yang Allah senantiasa bersifat dengannya. Ya. Adapun istiwa, maka dia adalah sifat fi'liyah yang Allah bersifat kapan saja Allah kehendaki. Idza syaa, jika Allah kehendaki. Yughshil laila wan nahar, yughshil laila nahar, yang menutupi siang malam, yaitu menutupi malam bin nahar, dengan siang. Ayughattin nahar, yaitu menutupi siang dengan malam. Ya, maka di antara keduanya taraunal kauna, maka anda melihat, kalian melihat alam semesta ini bercahaya. Fa idzal lailu, jika malam tiba, yughattihi, ya, fa yusbihu mudliman, maka malam pun menutupinya. Maka jadilah alam semesta ini gelap. Ya. Dan malam ditutupi oleh siang. Maka fayus bihumudian. Jadilah bersinar. Yatlubuhu hasizan. Diikuti dengan cepat. Ya tihada ba'dahada. Yaitu yang ini datang setelah ini. Siang datang setelah malam. Malam datang setelah siang. Gitu. Mubasyaratan, secara langsung. Walai ta'akhur. Gak ada yang diakhirkan. Fa idza adbara al-lailu, apabila malam berlalu, ja'an naharu, datanglah siang. Nah, jika siang berlalu, datanglah malam secara langsung. La yata'akharu an hada an hada. Ya, tidaklah terlambat. Ya, yang ini dari yang itu. Ya. Wa hada min kamali qudratihi. Dan inilah di antara termasuk kesempurnaan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. La yafturu hada min hada. yang tidaklah ya, surut, berkurang, lemah karena ya ini dan itu. Karena adanya siang dan malam. Cukup dulu ya. Subhanallah wa bihamdih. Shallallahu alaihi wa sallam.